Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa kharal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kita masih diperkenankan untuk duduk bermajlis di salah satu rumah Allah yang mulia ini, yang semoga senantiasa diturunkan keberkahan Allah, senantiasa diturunkan rahmat Allah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas sebuah permasalahan, sebuah pembahasan suatu hal yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Nah, meskipun semua pembahasan dalam ilmu agama itu penting, semua pembahasan dalam agama kita itu penting, sampai perkara yang terkecil sekalipun, seperti permasalahan adab istinja, adab dalam bersuci dari membuang hajat, atau adab masuk kamar mandi. Sebuah perkara yang mungkin ikhati fillah azani Allah wa iyyakum bisa jadi dianggap oleh sebagian orang sepele, bisa jadi dianggap oleh sebagian manusia sampai pun kaum muslimin sendiri mungkin perkara yang remeh. Akan tetapi tidak demikian kenyataannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, telah membimbing umatnya, memberikan petunjuk sampai permasalahan terkecil sekalipun. Di antaranya adab masuk kamar mandi, adab istinja, dan yang lain sebagainya. Ini menunjukkan ikhati fillah jazani Allahu wa iyyakum, hal yang seperti itu dibahas oleh agama kita yang tidak lain tidak bukan merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki kedudukan yang begitu besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akan tapi pembahasan yang akan kita sampaikan insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini, sebuah perkara yang sangat penting, dan para ulama menjadikannya sebagai salah satu syarat sahnya persaksian dia, salah satu syarat sahnya pelafalan dia, ucapan dia, la ilaha illallah. Apa itu? Yakni mahabbatul abdi li rabbihi jalla wa ala. Kecintaan hamba kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Cintanya hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa cinta kita kepada Allah. Ikhati fil azani Allah wa iyyakum. Mungkin sebagian antum sudah mengetahui, kita mengulang bahwasannya al-mahabbah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaan kepada lafaz la ilaha illallah, merupakan syarat sahnya persaksian dia. Syarat sahnya persaksian dia bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dia mencintainya. Lawan dari itu adalah benci. Kalau benci, dia itu sebenarnya membenci dengan lafaz ini. Dia itu membenci dengan kalimat ini. Kalimat yang agung ini. Akan tetapi dia karena ada tendensi mungkin, atau dia terancam jiwanya, sehingga dia mengucapkan kalimat ini. Maka yang demikian tidak sah persaksian dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Ikhati fil azani Allahu wa iyyakum. Permasalahan ini, mahabbatul abdi li rabbihi jalla wa ala, kecintaan seorang hamba kepada Allah, sebuah permasalahan, sebuah pembahasan yang mungkin mudah diucapkan. Kita cinta kepada Allah. Kulluna, masing-masing kita itu mampu untuk mengucapkan aku cinta Allah. Gini obatan. Masing-masing kita itu bisa mengatakan saya mencintai Allah. Saya mencintai Allah. Akan tetapi ikhati fil azani Allah wa iyyakum, al-ibrah yang dianggap itu bukan sekedar ucapan. Baik santri, adik-adik kita, ataupun ikhwah, mampu mengucapkan, saya mencintai Allah, saya mencintai Rasul. Akan tetapi, apakah cukup dengan sekedar pelafalan saja, pengucapan saja? Ternyata tidak demikian. Kecintaan seorang hamba, kecintaan seorang insan, kecintaan kita kepada Allah, itu ada konsekuensinya. Ada lawazimnya. Ada konsekuensi yang menunjukkan seorang hamba itu benar cintanya kepada Allah. Seorang hamba itu jujur kecintaannya kepada Allah. Allah subhanahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada bentuk tubuh kita, apakah bentuk tubuh kita kekar, apakah bentuk tubuh kita tegak, tegap, tinggi, atau bentuk tubuh kita pendek, gemuk. ada kekurangan atau sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat itu, tidak memandang itu. Allah juga tidak melihat apakah kita tampan atau enggak. Atau cantik atau tidak, Allah tidak melihat itu. Bukan jaminan. Karena itu semuanya adalah kuasa Allah, bukan kuasa orang tua kita. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kita, disanalah tempat kecintaan kepada Allah, dan amal kita itulah buah, itulah konsekuensi lawazim. Yang menunjukkan, yang membuktikan kecintaan kita kepada Allah itu benar. Ikhati fil azani Allah wa iyyakum, dalam salah satu ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-Ma'idah. Kita akan membawakan pembahasan ini dari kalam Al-Alamah Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, menafsirkan salah satu ayat dalam surat Al-Ma'idah, ayat ke-54. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fisabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Surat apa mas? Al-Ma'idah ayat berapa? Kalau lagi taklim perhatian ya, jangan ribet sendiri ya. Surat Al-Ma'idah ayat 54. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru di awal ayat itu dengan seruan yang paling lembut kepada hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Akan tetapi setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man yartadda minkum an dinih, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya. Berarti tidak ada jaminan, na'udzubillah nasallallahu salam al-afiyah, kepada seorang pun selamat agamanya sampai ia mati. Tidak ada jaminan bagi seorang pun. Dia akan terus istiqomah, alhamdulillah, nasallallahu alaihi wasallam alafiyah, sampai ia mati di atas agamanya. Barang siapa murtad di antara kalian dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Allah menjanjikan, kalau diantara kalian ada yang murtad, kalau diantara kalian ada yang berpaling dari agamanya, dari agama Allah, ada yang berpaling dari Allah, Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Yakni mereka taat kepada Allah. Mereka tidak murtad, mereka tidak kafir kepada Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, yang mereka rendah hati kepada orang-orang yang beriman. Mereka sayang kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka perkasa, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fisabilillah, mereka berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Dia berjalan di atas agama Allah, dia tegar di atas agama Allah, meskipun banyak yang mencela, meskipun banyak yang menyindir, meskipun banyak yang memincingkan mata, meskipun banyak yang menggembosi. La yakhafun laumata laim, mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Allah tutup ayatnya dengan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, yang demikian itu kecintaan hamba kepada Allah, dan mereka pun dicintai Allah, mereka kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, mereka keras kepada orang-orang kafir, mereka berjihad di jalan Allah, mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Allah tutup ayatnya dengan dzalika fadlullah, yang demikian itu adalah keutamaan Allah, bukan sekadar, bukan semata usaha hamba. Yu'tihi may yasha, yang demikian itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan, Allah karuniakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Ditafsirkan, dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan qala rahimahullahu ta'ala yukhbiru ta'ala annahu al-ghani 'anil 'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Allah maha cukup. Allah tidak butuh kepada alam semesta. Yang namanya alam semesta itu apa yang selain Allah? Langit, bumi. Apa yang ada di antara keduanya? Selain Allah itu alamin. Allah tidak butuh kepada semua itu. Lautan dengan apa yang ada di dalamnya, baik berupa ikan yang tidak ada seorang manusia pun, kita jamin 100% atau 1000%, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menghitung berapa ton ikan yang ada di dalam lautan. Berapa banyak mutiara atau yang lainnya yang terkandung di lautan. Berapa banyak minyak yang ada di dalam bumi, atau emas atau yang lainnya dari batu permata yang ada, yang terkandung di dalam bumi. Tidak ada seorang pun yang bisa menghitungnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha cukup atas semua itu. Allah tidak membutuhkan hal itu. Allah yang menciptakannya. Wa annahu man yartadda 'an dinihi fala yadhurullaha syai'a. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan barang siapa yang murtad, berpaling, keluar dari agamanya, dia tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun. Jangan menyangka orang yang murtad itu kemudian dia telah memudaratkan Allah. Jangan menyangka orang yang murtad yang keluar dari agama Islam, dia telah mengurangi satu pemeluk agama Islam. Dia telah mengurangi jumlah pemeluk agama Islam. Yang dengan berkurangnya pemeluk agama Islam kemudian bertambah sedikit, semakin sedikit, kemudian memudaratkan Allah. Jangan menyangka demikian. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu mengatakan kepada umatnya, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Kalau kalian kafir, kalau kalian kufur kepada umatnya, kepada Allah, kalian kufur kepada Allah, kalian kafir kepada Allah, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi, tidak hanya kalian, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini kufur kepada Allah, tidak menyembah Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak mentaati Allah, tidak beriman kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, semuanya yang ada di muka bumi ini, enggak cuma penduduk Sumbio, tidak hanya penduduk Banyumas, seluruh yang ada di muka bumi ini semuanya bermaksiat kepada Allah, semuanya kufur kepada Allah. Innallaha la ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya dan maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala tetap maha kaya dan tetap maha terpuji. Meskipun manusia mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia, Allah tetap maha kaya dan maha terpuji, dan tetap Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Makhluk-makhluk lain selain manusia masih bertasbih kepada Allah. Wa inna ma yadhuru nafsah, dan hanyalah dia, yakni yang murtad dari agama Allah, memudaratkan dirinya sendiri di dunia dan di akhirat. Di dunia orang yang murtad dihukum bunuh ridatan karena dia murtad, akan tapi yang melakukan mengeksekusi adalah pemerintah, penguasa. Man badala dina faqtuluh, barang siapa mengubah, mengganti agamanya, yakni dari Islam kemudian menjadi kafir, bunuhlah dia. Di akhirat, dia kekal di dalam neraka. Na'udzubillah, nas'allahu salamal afiyah. Wa ana lillahi ibadan mukhlisin. Akan tetapi di sisi lain, apabila ada yang kafir, ada yang tidak taat kepada Allah, ada yang bermaksiat kepada Allah, Allah memiliki hamba-hamba yang ikhlas. Warijalan shadiqin, Allah memiliki hamba-hamba yang jujur dalam beragama kepada Allah. Qad takafala ar-rahmanur rahim bihidayatihim. Allah telah menjamin hidayah mereka. Meskipun ada orang yang bermaksiat kepada Allah, kufur kepada Allah, akan tetapi Allah tetap memiliki hamba-hamba yang jujur, hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dalam beragama kepada Allah, dalam memegang agama Allah Subhanahu wa taala, meskipun sedikit. Kalau antum ingat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ardhah, disebutkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid, ketika menyebutkan bab tentang bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannah bi ghairi hisabin wal 'adab. Bab barang siapa mentahqiq, merealisasikan, memurnikan tauhidnya, niscaya dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan amal terlebih dahulu, tanpa didahului azab. Nah, di situ disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melihat Nabi wa ma'ahu rajulun wa rajulan, Nabi yang pengikutnya kalau enggak satu ya dua, Nabi yang memiliki pengikut selama sebelum umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, manusia usianya panjang-panjang. Berdakwah ratusan tahun, berdakwah hanya punya pengikut, hanya orang memiliki pengikut satu atau dua. Orang yang mau berpegang teguh dengan agama Allah hanya satu atau dua. Wa rajulun wa nabiyun wa laisa ma'ahu ahad. Dan ada pula nabi yang tidak memiliki pengikut. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan demikian rugi? Kalah. Tidak sama sekali. Akan tapi mereka dengan sedikitnya itu mereka ikhlas kepada Allah. Wa wa'ada bil ityani bihim, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mendatangkan mereka. Wa annahum akmalul khalqi awsafa wa aqwahum nufusa wa ahsanuhum akhlaqa. Dan mereka itu yang Allah janjikan akan Allah datangkan kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintai Allah. Mereka adalah makhluk yang paling sempurna sifat-sifatnya. Bukan sifat fisik, bukan sifat jasmani. Bukan sempurna fisiknya, sempurna. Tapi sifat maknawinya, bukan sifat hisinya, sifat maknawinya, akhlaknya, agamanya, hatinya, perangainya. Tindak tanduknya, sopan santunnya, kelakuannya. Waqwahum nufusa. Dan mereka adalah makhluk Allah yang paling kuat jiwanya. Mungkin tubuh mereka kecil, akan tapi jiwa mereka besar. Di salah satu contoh ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma waradhahuma hendak ikut perang, mendaftarkan diri beliau untuk berperang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mendaftarkan diri beliau, daftar kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk ikut peperangan dalam keadaan beliau belum sampai 14 tahun. Usia belum sampai 14 tahun memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa untuk berjihad di jalan Allah. Itu diantara salah satu contoh memiliki jiwa yang kuat dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sekarang mungkin alhamdulillah keadaan aman, tidak berjihad dengan sifwasinan, tidak berjihad dengan pedang dan tombak, akan tapi dengan menuntut ilmu. Jihadnya apa? Contohnya, kuatnya jiwa seorang dalam berjihad di jalan Allah di masa sekarang ini, di zaman sekarang ini, kuatnya dia bersabar dalam menuntut ilmu. Itu jihad jalan Allah. Mendalami ilmu agama Allah, berjihad di jalan Allah. Apakah semuanya kuat? Tidak. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah karuniakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa ahsanuhum akhlaqa, dan makhluk yang paling mulia, paling indah akhlaknya. Wa ajallu sifatihim, dan sifat mereka yang paling tinggi, yang paling mulia adalah annallaha yuhibbuhum wa yuhibbuna, bahwasanya Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ini sifat hamba-hamba Allah yang ikhlas, sifat hamba-hamba Allah yang jujur, yang Allah janjikan akan Allah datangkan, yang berjihad, benar-benar berjihad di jalan Allah, bersabar, berpegang teguh dengan agama Allah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Kemudian beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang mahabbatullah, kecintaan Allah, kecintaan hamba kepada Allah. Seorang hamba mencintai Rabbnya Jalla wa'ala. Sebagaimana tadi kita sampaikan, setiap manusia, setiap insan itu mampu untuk mengucapkan aku cinta Allah. Sebagaimana dikatakan dalam syair, kullun yada'i waslan bilaila wa laila lam tuqirra bidzak. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila, akan tapi Laila tidak mengakuinya. Klaim sepihak, pengakuan sepihak. Biduni bayyinah, tanpa bukti. Fa inna mahabbatallahi subhanahu wa ta'ala lil abdi hiya jallu ni'matin wa an'amu biha 'alaih. Karena kecintaan Allah kepada hambanya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya, itu adalah kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan yang paling agung yang Allah an'ama biha alaih, yang Allah karuniakan kepada dia. Jadi karunia Allah yang paling tinggi, yang paling mulia, itu adalah Allah mencintai kita. Allah mencintai hambanya. Bukan fisik yang indah, fisik yang menawan, fisik yang mempesona. Bukan banyaknya harta, bukan tingginya kedudukan, bukan tingginya nasab, bukan banyaknya pengikut. Bukan. Akan tetapi karunia Allah yang paling besar adalah Allah mencintai seorang hamba. Kecintaan Allah kepada seorang hamba. Wa afdalu fadilatin tafaddalallahu biha alaih. Keutamaan yang paling agung yang Allah karuniakan kepada dia. Wa idza ahaballahu abdan. Nah, ini adalah buah dari kecintaan Allah kepada hambanya. Ini sebagai bahan muhasabah bersama. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, ada tandanya. Ada tandanya Allah mencintai seorang hamba. Beliau jelaskan, beliau sebutkan, yassarallahul asbab. Allah akan memudahkan sebab-sebab kebaikan baginya. Bukan sebab-sebab kejelekan. Tapi sebab-sebab kebaikan Allah mudahkan. Dan Allah tutup jalan-jalan yang akan menjerumuskan dia kepada kejelekan. Namanya manusia, ikhtatibil azani Allah wa iyyakum, punya syahwat, punya keingin, punya syahwat, sesuatu yang mungkin ingin ia kerjakan, akan tapi itu adalah sebuah kejelekan, suatu hal yang bermudarat bagi dia. Ketika dia hendak melakukan suatu kejelekan, akan tetapi ternyata dipersulit oleh Allah, bersyukurlah. Itu tanda kecintaan Allah kepada dia. Itu tanda Allah menginginkan kebaikan untuk dia. Ada sebuah perkara dia inginkan, akan tapi ini sebenarnya ada kejelekan padanya. Tapi dia karena punya syahwat, dia memiliki syahwat, ingin ia lakukan, tapi ternyata kok sulit dan gagal. Jangan kecewa, jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah. Apalagi ngegrumel, ngedumel. Ketahuilah, berarti Allah menginginkan kebaikan untuk dia. Allah menutup jalan keburukan bagi dia. Wahawana alaihi kulla asir, dan Allah mudahkan segala sesuatu yang sulit untuk dia. Segala sesuatu yang sulit Allah jadikan mudah. Sesuatu yang nampaknya tidak mungkin Allah jadikan mungkin. Orang kalau sudah sepuh, itu kemampuan menghafal, kemampuan berpikir itu berkurang. Nggih napa nggih? Laras nggih? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, Nabi alaihi salatu wasalam diangkat menjadi rasul, menjadi nabi usia 40 tahun. Para sahabat mengenal agama Islam itu usianya sudah tidak muda lagi. Banyak para sahabat yang sudah tidak muda lagi ketika mengenal Islam. Nggih. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ada yang menemani Nabi alaihi salatu wasalam cuman sebentar. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, beliau menemani Nabi alaihi salatu wasalam hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun. Akan tetapi beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari hafalannya. 5000 sekian. 5000 sekian hadis disebutkan oleh para ulama, mereka menghitung rahimahumullahu jami'an hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah 5000 lebih. Dalam waktu 4 tahun. Sebuah perkara yang mungkin sangat atau tidak masuk akal. Umdatul Ahkam, kitab fikih yang ditulis Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, sering dibahas, itu sekitar 500-an hadis. 500-an hadis. 500-an hadis. Ada yang hafal setahun? Kayaknya enggak ada. Ada yang sudah hafal Umdatul Ahkam di sini? Ada yang sudah hafal Umdatul Ahkam? Belum. Sekitar 500-an aja, 1 tahun, mungkin 2 tahun aja kayaknya, atau 3 tahun kayaknya belum selesai. Akan tetapi khatibil azani Allah wa iyyakum, di antara kata Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hawana alaihi kulla asir. Allah mudahkan segala sesuatu yang sulit. bagi dia. Ketika seorang meskipun dia sudah berumur, memiliki usia, sudah usia, mungkin usianya sudah syekh, sudah mulai tua, dia mengenal agama Allah, tapi ketika Allah mudahkan untuk dia, Allah mencintai dia, Allah mudahkan. Ibnu Hazm rahimahullah, beliau mempelajari ilmu agama Allah dalam keadaan sudah sepuh. Dan tidak sedikit dari ulama kita yang belajar ilmu agama Allah setelah usia dikatakan kuhulah, kedewasaan, sudah dewasa, 40-an. Akan tetapi karena keutamaan dari Allah, Allah mudahkan. Samunisa nggih? Samunisa? Biasanya adzan dulu atau adzan dulu? Adzan dulu. Tafadhal. Al-muadzin falyuadzin. Tafadhal. Al-muhdif santri yang berhadas, tafadhal untuk wudu terlebih dahulu. Taib. Kata beliau rahimahullah, wa wafaqahu li fi'lil khairat wa tarkil munkarat. Dan diantara buah tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba, Allah memberinya taufik untuk mengamalkan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Allah mudahkan baginya untuk beramal saleh, dan Allah mudahkan baginya pula untuk meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Terasa ringan bagi dia ketika meninggalkan suatu kemungkaran. Dan ini sebuah keutamaan yang besar. Tidak setiap manusia itu mudah untuk meninggalkan suatu kemungkaran. Katibil azani Allah wa iyyakum. Satu hal, perkara yang mungkar. Paling gampang, ucapan kotor. Ucapan kotor. Banyak dari kalangan manusia yang sangat mudah untuk mengatakan ucapan-ucapan yang tidak pantas, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Seorang muslim, seorang mukmin, atau bukan seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Mukmin itu tidaklah orang yang suka mencela, mencaci, melaknat. Walal fahish, seorang mukmin juga tidaklah bersifat bersifat keji. Tidak pula al-badhi, berkata kotor. Ketika di luaran sana banyak sekali orang bermudah-mudahan untuk mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas. Dan dia berat karena dia sudah terbiasa, dan dia pula berat untuk meninggalkan ucapan tersebut. Tetapi ketika seorang insan dicintai oleh Allah, diinginkan kebaikan baginya, mungkin dia dulu sempat melakukan hal demikian. Akan tapi karena Allah menginginkan hidayah untuknya, menginginkan kebaikan baginya, dia ingin meninggalkannya, dia tinggalkan. Dan mudah untuk meninggalkannya. Bagi orang lain mungkin susah. Tanda kebaikan, tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba. Allah mudahkan dia mengamalkan amalan soleh. Allah mudahkan dia melakukan setelah sholat fardu, sholat nafilah. Allah mudahkan untuk dia meluangkan, mampu meluangkan waktu, kalau misalkan ikhwah, kalau misalkan santri, menghabiskan waktu mungkin untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam, untuk memurojaahnya, untuk menelaahnya, untuk mentadaburinya. Allah mudahkan untuk seorang hamba, seorang mukmin meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran dan dia merasa kehilangan sesuatu ketika dia tidak membaca Al-Quran. Dia merasa kehilangan sesuatu, ada yang kurang pada dirinya ketika dia tidak, lisannya itu tidak membaca Al-Quran, lisannya itu tidak membaca kalamullah. Wa aqbala, keutamaan yang lain, buah yang lain dari tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa aqbala biqulubi ibadihi ilaihi bil mahabbah wal widad. Dan Allah menghadapkan hati-hati hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, hati-hati kaum mukminin, Allah hadapkan kepada dia dengan rasa cinta. Yani orang-orang sekitar dia itu senang dengan dia, cinta kepada dia. Dalam keadaan sebenarnya dia tidak mencari keriduan orang-orang sekitarnya. Dia tidak mencari keriduan orang-orang sekitarnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, wardhaha dari Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Maniltamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardo anhun nas." Barang siapa mencari keriduan Allah meskipun dengan mendatangkan kemurkaan manusia, yang dicari keriduan Allah. Akan tetapi dengan dalam upayanya mencari keriduan Allah, itu manusia akan murka kepadanya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam radhiyallahu anhu, niscaya Allah akan meridhai dia dan Allah akan membuat manusia ridha kepadanya. Bukan dia yang buat ridha manusia, bukan dia kemudian mencari keriduan manusia. Akan tetapi sebaliknya, manil tamasa ridwan nas bisa khotillah, barang siapa mencari keriduan manusia tetapi dengan hal itu dia mendatangkan kemurkaan Allah, sahitallahu alaihi waskota alaihi nas, Allah akan membuat, Allah akan murka kepadanya dan akan membuat manusia murka kepadanya. Orang yang Allah cintai, Allah akan hadapkan hati-hati manusia itu suka kepada dia, cinta kepada dia. Jadi kalau ingin mendatangkan orang mencintai kamu, maka cintailah Allah. Ikhlaslah kepada Allah dalam beragama. Ikhlaslah kepada Allah dalam setiap perkara. Kita selalu ingat kalau kita baca atau mendengar sautiah atau kalam pesan wasiat dari Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Habibullah taala warah. Beliau kalau berwasiat baik dalam ucapan ataupun dalam tulisan, hal pertama kali bertakwa kepada Allah, Yang kedua, ikhlas kepada Allah. Antum cari wasiat Syekh Rabi hafizahullah, baik berupa sautiyah yang audio ataupun tulisan. Wasiatnya yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, agar ikhlas fil qaul wal amal. Ikhlas dalam ucapan dan perbuatan. Beliau kalau berwasiat enggak panjang-panjang. Wasiat beliau kalau antum dengarkan atau antum baca itu pendek-pendek. Akan tetapi kandungannya begitu besar. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini sampai sini dulu ya. Ini masih panjang kalam beliau sebenarnya. Akan tapi sepertinya waktunya tak mungkin kan. Nanti mungkin santri setelah ini masih ada jadwal. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi yang mendengarkan pada umumnya. Apabila ada ucapan, tutur kata atau kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu hafizakumullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.